kita sayang ale sing percuma nona beta cinta ale cuma ale yang bisa mengerti saat hati ini rasa sakit cuma ale nona cuma ale semuanya Ale.